Mitra bisnis, wacana dana aspirasi sebesar 15 miliar rupiah per anggota DPR untuk disalurkan kepada daerah pemilihannya menuai pro dan kontra di kalangan anggota Dewan dan juga masyarakat. Anggota Dewan yang setuju mengatakan wacana ini dibutuhkan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam proses penyaluran dana pembangunan ke daerah. Sementara mereka yang kontra mengatakan wacana ini bisa melegalkan praktek korupsi dan jelas melanggar aturan yang berlaku. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, jika wacana dana aspirasi memang melanggar aturan yang berlaku, mungkinkah anggota Dewan yang berniat melanjutkan wacana ini dikenai sanksi sesuai dengan peraturan itu? Tidak bisa. Yang bisa melakukan itu kan DPP-nya merecall. Apa di DPP-nya bisa merecall? Katanya aturannya DPP bisa merecall kalau mereka mendapatkannya kursi di DPR karena berpartai dan bukan atas kekuatan sendiri. Karena ada orang yang mendapat suara bukan partai yang dipilih, tapi dianya orangnya yang terpilih mendapat suara terbanyak, nggak bisa direcall, ya nggak bisa. Jadi siapa yang bisa melakukan itu, Pak Kwik? Yang bisa merecall ya rakyat lah, nggak ada salurannya, rakyatnya bagaimana kalau harus merecall anggota DPR? Nggak bisa, ya marah lah. Kalau rakyatnya merasa dizulimi, kalau rakyatnya merasa tidak apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Jadi hubungan antara rakyat dan DPR tidak apa-apa, akan tetapi pemerintah yang punya legitimasi urusan dengan rakyat langsung, karena presidennya dipilih secara langsung, juga bisa mengatakan pokoknya saya nggak mau apa anda. Sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat kok. Tapi Pak, jika eksekutif diketahui melanggar aturan perundang-undangan, bukankah legislatif bisa menjatuhkan sanksi? Lantas jika terjadi sebaliknya, apakah eksekutif bisa menjatuhkan sanksi bagi legislatif? Bisa. Melakukannya kepada DPR, enggak saya anggap, keputusan Anda tidak saya anggap. Karena keputusan Anda mengeluarkan uang itu harus disetujui berdua, saya tidak menandatangani. Bukan hanya tidak menandatangani pemerintahnya, saya jalan sesuai dengan APBNP. Mau apa Anda? Jadi masalah ini memang mencerminkan kekacauan ya, Pak Kwik? Jadi makanya saya mengatakan ini adalah pencuatan dari pikiran terkorupsi, pikiran mencong yang wah udah nggak kau keruan sama sekali udah. Terheran-heran kita semakin mengikuti perdebatan, mengikuti argumentasinya, nggak bisa. Karena kita nggak ngerti ya, titik tolaknya dari mana, karena saking gilanya, saking jongkok, nggak bisa diikuti sama sekali gitu. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.